kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita?